الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, karya sekumpulan para ulama. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari Kitabul Jihad. Kita masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu Al-Kitab As-Sabi', kitab yang ketujuh, Kitabul Mu'amalat, kitab Mu'amalah. Wa yishtamilu ala thalathati wa 20 baban. Kitab Mu'amalat ini terdiri dari 23 bab. Diawali dengan bab yang pertama tentang al-buyu', tentang jual beli. Kita langsung pada bab yang pertama dari kitab Mu'amalah ini. Al-babul awal, bab yang pertama, fil buyu', tentang jual beli. Wa fihi iddatu masail. Pada bab yang pertama ini ada beberapa masalah di dalamnya. Disebutkan di sini ada 9 masalah yang dibahas. Kita langsung pada al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ta'riful bay' wa hukmuhu. Masalah yang pertama membahas tentang definisi al-bay', jual beli, wa hukmuhu, serta hukumnya, yaitu apa hukumnya, hukum jual beli. Pembahasan pertama, ta'rifuhu, definisi jual beli atau al-bay'. Al-bay'u fil lughati akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Al-bay' secara bahasa, secara etimologi artinya akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan menerima atau memberikan, ya, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Nah, ini makna al-bay' secara bahasa, mengambil sesuatu atau menerima sesuatu dan memberikan sesuatu. Yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Al-bay' itu dari asal kata al-ba', ba'a yabi'u, itu dari al-ba', ba' itu depa, ya, depa ini dua tangan ini. Ba'. Ya demikian karena penjual dan pembeli, ya, dia membentangkan baknya, ya, tangannya ini, ya, untuk mengambil, ya, atau untuk memberikan. Nah, yang pembeli dia menerima barang, ya, atau mengambil barang, kemudian yang penjual memberikan barang, ya, sehingga dikatakan al-bai' dari kata al-ba', ba', ya. Ada juga yang mengatakan dikatakan al-bai' karena apa? Karena penjual dan pembeli melakukan bai'at, yaitu berjabat tangan, ya, berjabat tangan ketika jual beli, ya, sepakat harga sekian, ya, jabat tangan, ya, sehingga dikatakan al-bay', ya, jual beli. Ini makna al-bay' secara bahasa. Wa fi syar', adapun dalam syariat atau secara syariat, makna al-bay' adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah au manfaatin, ay mubadalatu manfaatin mubahatin ala ta'dib, ya, ghairu riba wa qardin, ya. Secara syariat al-bay' adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain, walau fi dhimmah, ya, walaupun secara tempo, ya, yaitu tertanggung, ya, au manfaatin atau mubadalatu manfaatin atau tukar menukar manfaat, mubahah, manfaat yang mubah, ya. Jadi ada barang, ada juga manfaat. Tukar menukar barang atau tukar menukar manfaat yang mubah ala ta'dib untuk selamanya. Ghair riba wa qardin, tanpa adanya riba dan tanpa qard, ya, artinya bukan pinjaman, ya, tetapi al-bay', jual beli, karena al-qard beda lagi nanti. Ini makna al-bay', jual beli secara syariat, ya, tukar menukar barang, tukar menukar harta dengan harta yang lain, walau fi dhimmah. Ya. Atau mubadalatu manfaatin mubahatin, ya, tukar menukar manfaat yang mubah, ya, ala ta'bid untuk selamanya. Insyaallah mafhum, ya. Nah, mayoritas kita maisahnya jual beli, ya. Insyaallah mafhum apa itu jual beli. Ya. Hukmuhu, sekarang hukumnya, apa hukumnya? Al-bay'u jaizun. Hukum asal jual beli itu jaiz, ya, boleh atau mubah, ya, Ini hukum asal jual beli. Nah, dan terkadang ya, nanti hukumnya sunnah, nanti hukumnya wajib ya, tergantung apa situasi dan kondisi ya. Ketika seseorang yang tidak mendapatkan air kemudian dia tidak dapat air kecuali harus dengan beli, dan dia punya harta untuk membeli air tersebut dan telah masuk waktu sholat, maka wajib dia membeli air tersebut. Namun al-bai' jaiz, hukum asal jual beli adalah jaiz, boleh, mubah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Demikian pula dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surat Al-Baqarah juga ayat 198, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia, yaitu keuntungan jual beli atau perniagaan dari Rabb kalian. Tidak ada dosa untuk melakukan perniagaan. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, wa ashhidu idza tabayatum, dan angkatlah saksi apabila kalian berjual beli. Nah, yang menjadi syahid adalah idza tabayatum, apabila kalian berjual beli. Ini menunjukkan mubahnya jual beli. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah melarang kita dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Illa, kecuali an takuna tijarah, kecuali kalau itu adalah perniagaan. Antaradin minkum, yang didasarkan atas taradin, suka sama suka ya, di antara kalian. Ini beberapa dalil, dalil dari ayat-ayat Al-Quran tentang bolehnya jual beli. Kemudian dalil dari hadis wali marawa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalil dari hadis adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabayya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhumā bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli ya, maka setiap dari keduanya atau masing-masingnya memiliki hak khiyar, memiliki hak khiyar memilih ya, jadi atau tidak transaksi itu. Ini namanya hak khiyar. Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar, boleh memilih, malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Ya, selama belum berpisah, maka masih bisa membatalkan ya. Nah, atau menjadikan transaksi itu deal, ya, bil khiyar. Wakana jami'an, dan keduanya jami'an, berkumpul bersama. Ini namanya khiyar majlis. Asyahid, yang menjadi syahid, nanti akan ada pembahasan sendiri tentang khiyar, masalah khiyar. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah idza tabaya ar-rajulan, apabila dua orang berjual beli, ya. Ini menunjukkan bolehnya jual beli. Ya. Kalau seandainya dilarang, ya pasti enggak boleh. Nah, di sini. Juga dalil yang lain dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia samhan, ya, berbuat baik, ya, apabila dia menjual, dan berbuat baik apabila dia membeli, ya, dan apabila dia menetapkan keputusan. Dalil-dalil di atas menunjukkan bolehnya al-bai', jual beli. Selain dalil dari ayat dan hadis, juga dalil dari ijma', ya. Karena dalil itu ada tiga, ayat, hadis, dan ijma'. Nah, wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlah. Kaum muslimun sepakat, ya, ijma' tentang bolehnya jual beli fil jumlah, secara umum. Wa hajatun nas da'iyatun ila wujudi. Dan kebutuhan manusia, ya, menuntut harus adanya jual beli ini, sehingga sudah menjadi suatu hal yang daruri, hal yang harus, dan menjadi tuntutan hajat manusia, kebutuhan manusia, harus ada jual beli. Li'anna al-insan yahtaju ila ma fi yadi ghairihi. Kenapa? Karena seseorang itu kadang membutuhkan apa yang ada pada orang lain. Ya. Karena seseorang dia kadang membutuhkan barang yang ada pada orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Dan kemaslahatan seseorang tersebut berkaitan dengan orang lain. Wala wasilata lahu ilal wusul ilaihi wa tahsilihi bitariqin sahih illa bil bai'. Dan tidak ada wasilah, cara, ya, untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara yang benar kecuali dengan jual beli. Faqtadat al hikmatu jawazahu wa mashru'iyyatahu, sehingga hikmah, ya, menuntut bolehnya jual beli dan disyariatkannya jual beli. Lil wusuli ilal ghardi al matlub, supaya mendapatkan, ya, apa yang diinginkan. Ya. Sebagian para ulama, penjelasan yang seperti tadi, ya, dimasukkan dalam dalil qiyas. Baik, selesai dari masalah yang pertama tentang definisi al-bay', jual beli dan hukumnya. Kita lanjut pada al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, arkanul bay', rukun-rukun jual beli. Ini penting bagi para pedagang, pebisnis untuk mempelajari pembahasan ini. Karena nanti akan dibahas rukun-rukun jual beli, juga akan dibahas tentang syarat-syarat jual beli, dan seterusnya. Arkanul bay', arkanuhu thalathatun. Rukun-rukun jual beli ada tiga. Rukun itu adalah sesuatu yang harus, yang harus ada, yang harus dilakukan. Yang jika tidak ada maka tidak sah amalan tersebut atau muamalah tersebut. Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqidun, aqid, yang melakukan akad. Wa ma'qudun alaih. Yang kedua, ma'qudun alaih. Barang yang diperjualbelikan. Wa sighatun. Kemudian yang ketiga adalah sighah. Sighat, yaitu bentuk akadnya. Nah, bentuk akadnya nanti bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Nah, ini tiga rukun jual beli. Akid, orang yang melakukan akad. Kemudian barang yang diperjualbelikan atau objek yang dijualbelikan. Dan sighat, bentuk akadnya. فالعاقد يشمل البائع والمشتري. Aqid, orang yang melakukan akad jual beli, itu mencakup penjual dan pembeli. Berarti apa? Rukun yang pertama, harus ada penjual, harus ada pembeli. Ini rukun yang pertama. Karena aqid itu mencakup penjual dan pembeli. Wal ma'qud alaihi al mabi', sedangkan al ma'qud alaihi artinya al mabi', barang yang dijual belikan. Wasighatu hiya al ijab wal qabul, sedangkan sighat di sini artinya ijab wal qabul, ijab dan qabul. Nah, akad menjual dan akad menerima, itu makna sighat, ijab qabul. Bisa langsung pahamlah ijab qabul, Wal ijab al-lafdhu shadiru minal ba'i. Al ijab adalah lafaz atau kalimat yang berasal dari penjual. Kan yaqul, contohnya dia berkata bi'tu. Aku jual barang ini. Wal qabul, sedangkan al qabul al-lafdhu shadiru minal mushtari, lafaz atau kata-kata yang berasal dari pembeli. Kaan yaqul, misalnya pembeli mengatakan ishtaraitu, aku beli barang ini. Nah, penjual mengatakan aku jual barang ini, pembeli mengatakan aku beli barang itu. Ini ijab qabul atau sighat. Mana sighat ini? Ijab qabul. akad atau bentuk akadnya. Wahadhihi hiya sighatul qawliyah, dan ini adalah sighah qawliyah. Ini bentuk akad yang berupa kata-kata. Bentuk akad yang berupa qawliyah, kata-kata. Amma sighatul fi'liyah fahiyal mu'atatu. Adapun bentuk akad yang berupa perbuatan, fahiyal mu'atatu, yaitu mu'atah, serah terima. Wahiyal akhdhu wal i'ta, yaitu mengambil dan menerima, atau apa, mengambil dan memberi. Ka'an yadfa'al mushtari thamana as-sil'ati ila al-ba'i. Misalnya pembeli dia membayar harga barang kepada penjual, ngasih uang ke penjual. Fayu'tihi iyyaha biduni qaulin. Kemudian penjual memberikan barangnya kepada pembeli biduni qaul, tanpa kata-kata. Nah, tanpa kata-kata. Ini sudah masuk sighat, ya. Sighat yang berupa apa? Fi'liyah. Sighat yang berupa perbuatan. Nah. Misal aqua ini di depan, toko, di toko. Jelas ini dijual di toko, dan harganya misalkan 5.000. Dia datang, lihat tertulis harga 5.000, dia ngasih 5.000, diambil tanpa kata-kata. Nah, ini juga sah. Walaupun di sana ada khilaf, ya, kalau yang sighah fi'liyah ini, yang ijab kabulnya tanpa kata-kata, hanya mengambil dan memberi. Nah, para ulama berselisih tentang at-tabadul biduni talaffuz bil bai' wa syira', saling bertukar barang tanpa adanya lafaz jual atau beli, atau yang semisalnya, atau yang semakna dengannya. Nah, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik alaihi warahmatullah, mereka berpendapat sahnya jual beli tersebut. Nah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak sahnya jual beli tersebut kecuali adanya ijab dan qabul, dengan lafaz, dengan kata-kata. Dan yang benar dalam permasalahan ini, pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad alaihi warahmatullah, sahnya jual beli tersebut. Kenapa? Karena walaupun tidak mengeluarkan kata-kata, sudah saling ridho. Sudah saling ridho. Nah, dan Allah berfirman, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali jika itu adalah tijarah, perniagaan yang didasarkan atas saling ridho, sukarela. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas taradin, saling suka sama suka, saling ridho. Nah, sedangkan mengambil dan memberi, ya, tabadul tadi, itu menunjukkan alat taradi, menunjukkan saling ridhonya keduanya. Ya. Nah, Hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Bahwasanya shighah yang fi'liyah yang hanya sekedar serah terima tanpa kata-kata itu pun sah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini tiga rukun jual beli. Dihafal dan difahami. Selesai dari masalah yang kedua, kita langsung pada al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Al-isyhadu 'alal bai'. Mempersaksikan jual beli. Itu mengangkat seorang saksi. Nah, tentang akad jual beli. Artinya jual beli itu harus dengan saksi atau tidak gitu. Ya. Nah, misal Anda beli barang ini ya, dari penjual, harus ada saksi apa tidak? Nah, mafhum ya. Nah. Al-isyhadu 'alal bai'i mustahabbun wa laisa biwajibin. Mengangkat seorang saksi dalam jual beli itu hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wa ashhidu idza tabay'tum, dan persaksikanlah, yaitu angkatlah saksi, idza tabay'tum, apabila kalian berjual beli. Fa amara Allah ta'ala bil isyhadi 'indal bai'. Dalam ayat ini Allah perintahkan untuk mengangkat saksi dalam jual beli. Ghair anna hadzal amra lil istihbab. Hanya saja perintah di sini bermakna istihbab. Bermakna sunnah. Bukan bermakna wajib. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah, bahwasanya apa? Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Ya, kalau ada perintah dari Allah atau Rasulnya, ya, itu hukum asalnya wajib. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang lain atau qorinah, ya, qorinah yang lain yang menunjukkan bukan wajibnya itu. Ya. Yang menunjukkan sunnahnya misalkan. Maka apa? Yang tadi hukum asalnya perintah itu wajib berubah menjadi sunnah ketika ada dalil yang lain yang menunjukkan sunnahnya. Nah, atau qorinah yang lain. Nah, di sini juga demikian. Ya, perintah ini hukum asalnya wajib, tapi dimaknakan sunnah di sini. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang menunjukkan sunnahnya perintah dalam ayat wa ashhidu idza tabayatum. Itu apa? Bidalil qaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi allazi u'tumina amanatah. Ya. Apabila sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, artinya apabila kalian saling mempercayai, ya. Apabila sebagian kalian saling mempercayai kepada sebagian yang lain, ya. Maka falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang dipercaya menunaikan amanahnya. Artinya kalau saling percaya boleh, enggak ada saksi. Dan wajib bagi yang dipercaya ini untuk menunaikan amanahnya. Fadalla 'ala annal amra innama huwa amru irsyad, amru irsyadin litawthiqi wal maslahah. Maka ini menunjukkan bahwa perintah di sini tujuannya atau maknanya adalah perintah irsyad, perintah untuk perintah sebagai arahan, ya. Perintah yang bermakna arahan, arahan, bukan bermakna wajib. Litausik wal maslahah. Yang arahan ini tujuannya apa? Dengan adanya saksi, tujuannya untuk tausik, untuk memperkuat, ya. Dan juga untuk sebagai bukti. Wal maslahah, dan juga untuk kemaslahatan keduanya, nah, penjual dan pembeli. Nah, Baik, sudah azan ya. Kita lanjut sedikit ba'dal azan ya, untuk menyelesaikan masalah yang ketiga ini. Fadhal. Al-Mu'adzin ya'adzin. Lanjutkan. Wa an Umarah ibn Khuzaimah anna ammahu haddathahu wa huwa min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min a'rabi. Dalil yang lain, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya isyhad, mengangkat saksi dalam jual beli itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu dalil dari Umarah bin Khuzaimah bahwasannya pamannya Umarah bin Khuzaimah telah menyampaikan hadis kepada beliau, kepada Umarah Ibn Khuzaimah. Dan pamannya ini adalah salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi walaupun tidak disebutkan namanya ya, seorang sahabi, kullu sahabi udul, semua sahabat itu terpercaya. Nah, pamannya Umar bin Khuzaimah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah membeli kuda dari seorang Badui. Arabi ini orang Arab pedalaman, Badui. Wastatba'ahu liyaqbidha thamana farasih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang Badui ini untuk mengikutinya, mengikuti beliau ya. Nah, supaya nanti beliau bisa membayar harga kuda ini. Baik. Dan ini biasa ya. Nah, ini biasa ya. Udah deal harganya sekian ya. Nah, dibawa barangnya, ayo ikut ke rumah ya. Karena uangnya di rumah. Nah. Baik, nanti di rumah, sampai rumah ambil uang baru dibayar. Ya. Ini hal yang biasa. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta orang Badui tadi untuk mengikuti beliau. Dibayarnya nanti ketika sudah sampai di tempat yang beliau maksud. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abda'al a'rabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat ya. Sedangkan a'rabi itu, orang Badui itu jalannya lambat. Nah, jadi Nabi udah duluan jauh, yang orang Badui ini masih lambat. Masih ketinggalan jauh. Wa tafiqar rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil faras. Maka ya, karena orang Badu ini sendiri, maka mulai ada orang-orang yang dia menahan orang Badui tersebut, ya, dan meminta agar kudanya dijual kepada mereka. Nah, udahlah jual aja ke kami, ya, kuda itu. Wahum la yashkurun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Dan mereka ini tidak tahu kalau ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membeli kuda tersebut. Nah, tidak tahu. Wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu. Makna yasumunahu adalah meminta agar kuda tersebut dijual kepadanya. Mereka meminta orang Badui tersebut untuk menjual kudanya. Dalam keadaan mereka tidak tahu bahwasannya ternyata sudah dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Wa wajhud dilalah, sisi pendalilan dari hadis di atas adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtaral farasa minal a'rabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda, ya, dari orang Badui tadi, walam yakun bainahuma bayyinah, dan tidak ada saksi antara keduanya. Tidak ada saksi antara orang Badui dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat wajibatan fil bai'i lam yashtari an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa ba'da al-ishhad. Kalau seandainya saksi itu wajib dalam jual beli, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membeli kuda tersebut kecuali setelah adanya saksi. Namun dalam kasus ini hanya Nabi dan Badui tadi yang tahu, ya, jual belinya dua orang ini, sehingga orang-orang nggak tahu karena nggak tahu, ya, dan Nabi udah jauh, Badui ini masih di tertinggal jauh jaraknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang bilang udah jual aja ke kami, ya. Nah, karena nggak tahu ternyata sudah dijual ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa saksi dalam jual beli itu tidak wajib tapi sunnah. Wa kana sahabatu radhiyallahu taala anhum yatabayyauna fi asrih sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Dalil yang lain, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka melakukan jual beli di pasar-pasar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhad, dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan para sahabat untuk mengangkat saksi, ya, atau menunjuk saksi dalam jual beli yang mereka lakukan di pasar. Wala nuqila anhum fi'luh, dan juga tidak dinukilkan, nah, pengangkatan saksi ini dari para sahabat. Nah, artinya praktek para sahabat dalam jual beli di pasar itu tidak ada nukilan, ya, atau riwayat yang menunjukkan mereka itu mengangkat saksi atau menunjuk saksi dalam jual beli yang mereka lakukan di pasar. Nah, kalau seandainya wajib, ya, niscaya akan ada nukilan riwayat. Karena ini sesuatu yang penting. Nah, kemudian alasan yang lain. Walianna syira'a wal bai'a minal umuri allati taksuru bainan nas fil aswaqi fi hayatihim al yaumiyah. Karena jual beli itu termasuk perkara yang sering dilakukan oleh manusia di pasar-pasar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Falau ashadu ala kulli syai, kalau seandainya harus mengangkat saksi setiap transaksi, beli ini harus ada saksi, beli itu harus ada saksi, dan seterusnya. Kalau harus ada saksi, wajib ada saksi dalam setiap transaksi, la adda ilal haraj wal masyaqqah, maka ini akan apa? Menyebabkan adanya haraj dan masyaqqah, rasa berat. Akan menyebabkan rasa berat. Dan juga menyulitkan. Nah, intinya ya tidak wajib mengangkat saksi dalam jual beli, tetapi sunnah ya, atau mustahab ya, berdasarkan dalil-dalil di atas ya. Kemudian lakin, akan tetapi ya, in kanal ma'qud alaihi minas safqatil kabirah al mu'ajjalatis saman, apabila barang yang diperjualbelikan itu ya, bernilai besar ya, ratusan juta misalkan, atau puluhan juta, ratusan juta, atau yang semisalnya lah ya. Kalau barang yang diperjualbelikan itu bernilai besar ya, dan pembayarannya diakhirkan, yaitu terutang ya, tidak cash ya, apa istilahnya, tempo ya, bayar tempo ya, mimma yahtaju ila tawsiq ya, dimana ini ya, transaksi yang seperti ini menunjukkan membutuhkan adanya tawsiq ya, transaksi seperti ini membutuhkan adanya tawsiq, adanya bukti. Fayam bagi kita batu zalik. Kalau keadaannya seperti ini, maka seyogianya untuk dicatat. Seyogianya untuk dicatat. Wal ishadu alaih, dan seyogianya menunjuk seorang saksi. Ada saksi yang bisa dipercaya. Lirruju ilal wasiqati idza waqa'a khilaf bainat tarafain, supaya apa? Supaya surat bukti tadi bisa dijadikan rujukan ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Ini buktinya. Ada wasiqah, ada surat buktinya, atau ada saksinya. Baik, ini kalau nilainya besar disarankan ya, dan dianjurkan untuk mengangkat saksi atau menulis transaksi tersebut ya, sebagai bukti ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari masalah yang ketiga tentang hukum saksi dalam jual beli. Mafhum insyaallah ya, bisa dipahami. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا.